Diana, apa kabarmu? Sekilas ku teringat paras ayumu. Apakah kau baik-baik saja setelah lama kita tak bersama? Sedang apakah di malam sepimu, bulan dan bintang menyebut namamu? Segala naluri yang terlintas tampak jelas ada untukmu. Rasa isyaratkan rindu, meski kita tak bisa jumpa. Nafas doaku menemani langkahmu. Setelah lama kita tak bersama, sedang apakah di malam sepimu, bulan dan bintang menyebut?